ada atau bercita-cita atau siapa yang nggak mau angkat tangan, saya angkat tangan, kayaknya berat ini. Baik, karena guru kita sudah hadir dan saya juga sudah tidak sabar menimba ilmu dari beliau, nanti insya Allah sampai jam maghrib ya, jadi nanti minta izin Ustaz Budi untuk ada tanya jawab di setengah jam maghrib jam 6. Baik, silakan bagi teman-teman nanti jika di pertengahan beliau ceramah ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti di forum beliau bisa ditanyakan. Baik, pada Ustaz Budi Azhari, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، teman-teman semuanya, syukur Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya bersilaturahim dengan teman-teman semua yang saya diamanahi materinya tentang usaha yang dirindu surga. Saya juga tidak tahu mau kemana ini, nanti kalau tidak langsung biar panitia yang jelaskan ya. Teman-teman dan masyarakat, berbicara tentang tema usaha, berbicara tentang tema surga, ini dua hal yang bisa berdekatan, bisa berjauhan. Usaha itu bisa sangat dekat dengan surga, tapi mereka juga bisa sangat jauh dari surga. Dan itulah mengapa ketika usaha ini, usaha ini dari posisi perekonomian, dan perekonomian ini menjadi pilar yang sangat penting dalam peradaban, dan tanpa itu tidak ada kehidupan. Dan inilah indahnya Islam, bahwa Quran fair mengatakan bahwa tanpa harta kehidupan tidak tegak. Karena itulah maka Islam atur sedemikian luar biasa, dan kemudian nanti dicontohkan oleh para sahabat, langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW, dan bahkan oleh salafus saleh terdahulu juga mereka menguasai usaha-usaha, bukan lokal, bukan hanya lokal, tapi internasional sifatnya. Karena muslimlah yang mengendalikan perdagangan dan pasar dunia. Adapun keadaan muslimin hari ini justru menjadi tugas kita semua. Tinggal nanti dari mana kita mau mulai, dari mana kita bergerak, tentu setelah kita banyak mengaji, berdekatan, kemudian nanti kita tahu. Tuhan dan Tuhan Mati Allah, alhamdulillah hari ini ada semangat baik yang saya tangkap dari banyak teman-teman pengusaha dengan berbagai istilah. Dan salah satu yang membuat saya ganti HP belum lama ini adalah HP saya udah error. Karena kebanyakan grup saya itu sampai sebenarnya protes tapi gak bisa protes. Sudah jelas-jelas nama grupnya adalah akhwat. Saya dimasukin juga di situ. saya buka-buka, ada semua lapor. Ya terus kenapa saya dimasukin di sini? Jadi teman-teman ini kan saking, saya nggak tahu niatnya apa juga, saya sekarang nggak tahu, nggak dikabar-kabarin kan. Pokoknya dimasukin aja. Ada satu kata pengaitnya mungkin saya dimasukin, karena komunitas itu komunitas siro. Tetapi ya, isinya apa semua? Apa nggak ada satu? Saya paling ganteng sendiri padahal jatah saya kan cuma 4, belum pakai satu. Bayangkan segitu banyak akor, gimana saya milihnya? Makanya teman-teman, maksud saya adalah berbagai istilah muncul dan itu diekspresikan dalam banyak sisi, yang kata hijrah, kata anti riba dengan semua kata-katanya, apalagi yang lain, ada syariah, ada syar'i, apapun. Saya mengapresiasi itu dan saya berdoa dengan tulus bahwa semoga teman-teman sampai pada yang tuju. Karena betapa mulianya, mudah-mudahan juga dapat. Cuma saya posisinya selalu di posisi jaga gawang. Maksud saya adalah jangan sampai antum kebobolan lagi. Iblis itu selalu nunggu di perempatan jalan. Begitu antum semangat hijrah dengan takbir, bertekad orang hijrah, iblis itu senyum-senyum. Iblis bilang, iya sono hijrah sono. Antum gak suka riba, tinggalin riba, kata iblis, tinggalin riba. Dan tunggu di perempatan. Itu fenomenanya di mana-mana. Begitu, karena gini teman-teman, iblis itu filenya paling lengkap di muka bumi. Tidak ada file selengkap file iblis. Mengapa? Iblis lebih tua dari manusia, sampai hari kiamat gak mati. Iblis pernah bertemu dengan manusia paling cerdas, paling soleh, seperti Nabi Muhammad SAW. Dan iblis pernah bertemu dengan yang paling rusak sekalipun. Jadi lengkap. Maka kalau yang track modelnya cuma kayak Budi Asari, hijrah, hijrah, iblis senyum-senyum aja. Udah banyak orang kayak Budi Asari. Gampang saya tinggal bukain file, dan saya tahu setan mana yang saya utus untuk sambungkan dia. Dan kalau orang sudah senang dengan Islam, menyesatkannya itu enggak kasar. Kasar itu gini, saya, teman-teman semua, tiba-tiba disuguhi daging babi, itu mainannya terlalu kasar. Pasti kita tolak. Itu enggak disukui. Bahkan daging babi rasa ayam pun enggak disukui, karena tahu asal ada babinya ditolak. Yang disukui daging ayam. Daging ayam. Daging ayam itu juga enggak haram, hasil bukan bangkai, bukan beli dari uang nyuri, bukan. Cuma ada sebagian. Itu bisa. Terus nanti kirim pelan-pelan. Awal cuma kemiringan cuma sekian derajat, kecil sekali lawan miring. Makanya saya bilang tadi, ditungguin iblis di perempatan jalan. Kita berteriak tentang apa sah namanya, bisnis syariah, ini syariah, itu syariah, ini hijrah, itu hijrah. Mengapa iblis sangat takut, lebih takut kepada ahli ilmu daripada ahli ibadah? Sekian hadis. Iblis itu lebih takut pada satu ahli ilmu daripada 1000 ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadah itu digodainya, maaf, kalau ahli ilmu itu digoda susah. Kalau babnya cuma ahli ibadah, dengan semangatnya, dengan rasa dan ruh kekhusyukannya, itu mudah sekali digoda sama iblis. Pasti sama, dalam tema bisnis juga sama. Kalau yang ada cuma rasa dan semangat, tapi ilmu tidak cukup, mudah sekali iblis membelokkan kita lagi di suatu perempatan. Oke. Kenapa saya mau kontinuasi ini? Karena saya berinteraksi dengan teman-teman pengusaha yang punya semangat itu. Ini dalam rangka supaya semangat ini harus dilanjutkan di jalan yang benar. Sehingga ketika kita bicara tentang tema para pengusaha yang dilindungi surga itu, supaya nanti tidak salah jalan kita. Nanti jangan-jangan ada kesulitan, karena dari antara pengusaha dan surga itu bisa dekat, bisa jauh. Bisa mudah orang masuk surga, Kan banyak kisahnya pengusaha di zaman Rasulullah SAW. Seseorang bisa dijamin masuk surga gara-gara harta. Berapa banyak sahabat ya? Oleh Nabi, Nabi keluarkan kalimat bahwa ini ahli surga faktornya gara-gara uangnya, gara-gara hartanya. Ini sangat dekat dengan surga, tapi juga bisa sangat jauh dari surga. Dan banyak juga ayat dan hadis tentang bicaraan hal itu. Maka teman-teman dalam Allah SWT membahas tentang tema ini, sekali lagi saya mukotimai dengan cara ini supaya kita ini punya semangat juga untuk mengilmui. Tolong diilmui. Semangat demi Allah, teman-teman, semangat itu gak cukup. Iblis filenya paling lengkap. Saya udah bilang berkali-kali, kalian tidak bisa rasakan. Ya, iblis filenya sangat lengkap. Mau pakai cara apa dimengerti. Makanya Quran mewanti-wanti berkali-kali dan menggunakan kata khutuwat wala tattabi'u khutuwat asyaitan. Khutuwat itu artinya adalah langkah-langkah. Jadi punya strategi, punya step, punya tangga. Ini gagal pakai ini, ini gagal pakai ini, ini gagal pakai ini. Di sini gagal, saya tunggu di depan situ. Kan ada mati. Ada mati. Karena ketika seperti itu keadaannya lah, maka memang kita harus mempelajari ilmu itu, karena kalau sudah ilmu iblis lebih takut lagi. Nanti kalau sudah ilmu, aku giring sampai kepada ikhlas, orang yang ikhlas satu-satunya tidak bisa diganggu iblis. Illa ibadah kami umur mukhlasi. Gitu ya, ikhlas. Tapi kalau ikhlas kan artinya ikhlas apa? Kalau hubungannya sama pengusaha apa? Kan ngomongin pengusaha ya? Hubungan sama pengusaha apa? Ikhlas apa? Kan kalau bayang kita ikhlas kan babnya apa? Babnya ikhlas itu kita sing ibadah. Yang ikhlas ya paling ujungnya sedekah yang ikhlas ya. Pengusaha kan bukan cuma masalah sedekah, teman-teman. Kan babnya bukan cuma sedekah. Dan saya juga ngomongin sedekah hari ini. Sedekah itu banyak diomongin orang ya. Tidak bisa sedekah hari ini. Sedekah lanjutkan saja. Sudah top itu sudah. Antum tinggal masukkan kata ikhlas di sedekah-sedekah antum itu, Allah terima. Dan walaupun ngaji ikhlas kita harus diulang lagi. Harus saya sampaikan itu ya, lebih detail ngaji ikhlasnya itu kita hari ini. Tapi jadilah orang-orang yang memang ikhlas karena Allah SWT untuk semua perjalanan ini. Nah, teman-teman, para nabi dulu pun, para nabi dan rasul, mereka itu adalah orang-orang yang punya aktivitas mencari harta dengan skill masing-masing. Makanya rasul dan para sahabat juga menyampaikan tentang para nabi dahulu dengan keahlian masing-masing. Nabi Nuh alaihissalam umpamanya, beliau punya keahlian najjar. Najjar itu kan kayu. Makanya beliau ahli dalam membuat kapal. Itu pembuat manusia, pembuat kapal pertama. Coba aku bisa bayangkan waktu itu kapal Nabi Nuh kayak apa? Padahal ombak yang menghantam itu menggulung, ombak menggulung menghantam itu setinggi gunung. Ada gunungnya? Gunung apa? Merapi. Coba aku tinggi gunung Merapi. Kok ombak setinggi itu di lautan ada? Itu kapal Nuh alaihissalam itu bocor tidak, pecah tidak, terguling juga tidak, karang juga tidak. Dahsyat ilmunya. Skillnya skill Nabi gitu. Makanya Rasul sudah ingatkan, orang beriman itu teman-teman gak boleh hidup nanggung, itu gak ada buat orang beriman. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila syai'an an yuqina. Allah cinta pada seorang hamba yang kalau melakukan sesuatu itu melakukannya dengan ikon. Kok ikon? Kok ikon? Ikon itu maknanya banyak. Ikon itu maknanya banyak. Ikon itu bisa dimaknai sangat profesional, bisa dimaknai sangat detail, bisa dimaknai sangat sempurna, sangat baik. Itu ikon semuanya. Jadi Jangan nanggung teman-teman, skill itu jangan nanggung itu. Ya, nanti kan jangan skill pengusaha dan kita belakang kalau ada waktu. Jadi ini kayak Nabi Nuh, kemampuan aja. Nabi Dawud alaihissalam punya kemampuan beliau sebagai seorang ahli haddad. Makanya walau Dawud adalah raja, tapi dia tidak makan gajinya dari raja. Bagus ya. Dia makan gajinya dari membuat baju besi, baju perang. Karena Allah SWT memberikan kelebihan pada Dawud, besi yang keras itu kalau dipegang Dawud jadi lembek. Wa alanna lahul hadid. Dan kami lembutkan, kami buat lembek besi di tangan Dawud. Itu besi. Sehingga Dawud melakukan pekerjaan sebagai membuat baju besi, baju perang. Itu dan dari situlah dia makan. Maka Nabi Muhammad SAW memuji Nabi Dawud. Nabi SAW mengatakan bahwa makanan yang terbaik yang aku makan. Teman-teman kalau aku ingin makanan terbaik adalah makanan hasil tangan sendiri. Dan Dawud alaihissalam itu makan dari hasil tangannya sendiri. Tadi saya bilang, jadi raja dia tidak ngambil gajinya. Tapi dia kerja dengan tangannya, ini skill, keterampilan tangan. Jadi jangan remehkan keterampilan tangan itu. Cuma begitu seterusnya. Nabi Loh Idris, Nabi Idris tahu, alaihissalam, apa keahliannya? Ada yang tahu? Penjahit. Karena beliau lah orang pertama kali yang membuat manusia itu pakai pakaian kayak kita begini. Sebelumnya hanya baju dililit-lilit gitu. Nabi Idris alaihissalam membuat baju sebagai seorang khoyal, sebagai penjahit. Itu skill mahal, skill Nabi. Saya tanya, apa ada Nabi punya skill remeh? Gak ada. Makanya saya belum jumpai Nabi keahliannya buat permen, itu gak ada. Artinya, tukang besi, tukang kayu, penjahit, itu skill yang tidak sederhana. Udah direnehkan, teman-teman. Ya? Oke. Begitu seterusnya. Nah, Nabi Muhammad SAW contohnya. Kita tahu Nabi Muhammad Quraisy, dan Quraisy itu dipuji Allah dalam Quran. Puji Allah dalam Quran karena kelebihan mereka. Ilafi Quraisy ilafihim rihlat syita'i saif. Rihlah syita dan saif. Rihlah musim dingin dan musim panas adalah rihlah dagang. Jadi rihlah artinya apa? Rihlah artinya apa? Rihlah tadi. Yuk rihlah yuk. Apa ini? Jalan-jalan. Itu hebatnya orang Quraisy. Orang Quraisy itu jalan-jalannya menghasilkan uang. Sementara kita jalan-jalannya itu salahnya orang Jogja. Hebatnya Quraisy. Dan sebenarnya kalimat rihlah syita'i itu kalimat yang tidak sederhana. Itu dengan skill level tinggi. Skill dagangnya level tinggi. Ujala, Mekah dagang ke negeri Syam, itu dagang di musim panas. Ke arah utara ke negeri Syam, karena Syam cenderung dingin. Maka orang Quraisy milih musim panas supaya enggak terlalu dingin. Karena udah musim tempatnya dingin, kalau dagang musim dingin itu beku jadi salju di Syam. Maka dia musim panas. Ke arah utara ke negeri Syam. Itu nanti musimnya musim dingin, dia dagangnya ke arah selatan, ke negeri Yaman. Terus nanti mereka, sebagian mereka nyebrang laut. Laut Merah itu, diseberangi masuk ke Afrika, di Habasha. Lihat teman-teman, nanti kadang-kadang mereka ketutup jalan dari Mekah, ketutup jalan ke arah negeri Syam, mereka muter negeri Irak. Bayangkan, harusnya kan tinggal lurus saja ke utara, itu jalur nyisir pantai Laut Merah itu, sampai negeri Irak. Kalau itu ketutup jalannya, maka mereka akan ke arah timur, itu ke arah Najd, naik ke atas ke arah Persia, Irak, baru masuk ke negeri Syam. Itu bayangin itu. Itu berapa kilo? Untuk dari Mekah ke negeri Syam saja, teman-teman, itu lebih dari 1000 kilometer. 1000 kilometer ini kurang lebih hampir sepanjang Pulau Jawa ini. Kurang dari Pulau Jawa. Kendaraan paling hebat adalah unta. itu kalau nggak skill tinggi nggak bisa, ya kan? Makanya kebayang lah ya kan, jangan dikit masuk angin. Mana ceritanya tuh menguasai pasar dunia? Ini skill level tinggi, makanya tidak heran kalau kemudian Indonesia ini dimasuki oleh para pedagang muslim masuk Islam negeri ini. Ini dagang Yaman, mampir ke Gujarat itu ke India, karena memang jalur Yaman selalu gitu. Masuklah ke negeri ini, masuk negeri. Ternyata Allah menitipkan wahyu ini, syariat Nabi Muhammad, syariat umat Nabi Muhammad, syariat terakhir ini, ternyata yang pertama kali diamanahi adalah para pedagang. Jadi Allah titipkan syariat ini di punggung para pedagang. Jadi ketika nanti kita bicara tentang tema fungsi para pedagang, begitu. Dan masya Allah, negeri dan sekarang menjadi negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini. Dan begitu, ternyata itu takluknya oleh dagang. Betapa hebatnya fungsi dagang itu dalam syariat kalau dia dijalankan dan diposisikan pada posisi yang benar. Ya, bukan cuma nyari duit, kalau nyari duit mau nggak usah ngomong di sini kita. Makanya saya kalau diundang untuk misi entrepreneurship dulu, saya bilang, aku salah orang, nggak usah undang saya. Undang itu adalah sebuah kepastian buat umat Muhammad hari ini. Kok bisa gitu Pak, perasaan saya nyari duit susah banget. Nah, aku salah nyarinya. Beneran, perasaan susah. Makanya saya tidak semangat menyemangati antum untuk jadi kaya, itu nggak minat saya. Allah itu nggak minat. Kenapa? Gimana tidak? Di depan kita ini, apalagi kalau antum membaca zaman, di depan kita ini adalah kebesaran muslim. Nggak jauh dari kita kebesaran muslim itu. Kebesaran muslim itu artinya bumi ini Allah kasih lagi ke muslim. Kalau Allah kasih bumi itu, apa yang kurang ke antum? Oke? Antum hanya perlu memantaskan diri dan ikut dalam kafilah peradaban besar itu. Cuma itu toh. Oke? Nah, maka berpikirlah yang besar dan jangan berpikir pendek-pendek pragmatis. Ya, pendek-pendek itu sekali itu penting lah ya. Karena kan kita perlu juga untuk ngurusi dapur kita hari ini. Oke lah. Tapi berpikirlah selain itu, berpikir yang besar. Nanti kita bicara. Nah, maka kalau babnya cuma menyemangati jadi kaya sudah cukup, kaya semua itu. Kaya sih saya nggak perlu undang lagi. Bukan itu. Saya ingin menata bersama. Yuk kita tata sebagai para pengusaha untuk mari berpikir yang besar. Karena tadi baru kita bicara tentang tema Islam saja, ternyata dari semua pekerjaan itu, ternyata amanah risalah ini dibebankan di punggung para pedagang. Orang Quraisy sebelum Madinah loh. Sebelum Madinah, kan nanti di Mekah dulu. Mekah itu adalah wilayah dagang. Wilayah dagang. Dan mereka para pedagang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW, karena beliau Quraisy, beliau punya keahlian dagang karena mengalir sangat deras dalam diri mereka, di dalam diri Rasulullah SAW. Bicara nasab dan hasab, teman-teman, ini juga penting. Juga penting. Dalam Islam dikenal namanya nasab atau hasad. Nasab itu keturunan, antum keturunan siapa? Bapak saya fulan, kakek saya fulan, terus ke atas. Tapi ada namanya hasad. Hasad itu artinya apa karya besar keturunan ini. Jadi kalau antum umpamanya punya di keluarga itu diruntuh sampai ke kakek, mbah buyut, terus ke atas itu ternyata mereka ini semua adalah pedagang apa gitu ya. Antum manfaatkan itu ada di diri antum. Orang kalau ada di diri antum gak perlu belajar banyak. Orang lain bisa, tapi perlu belajar berjibaku untuk seperti antum. Bahkan mungkin gak bisa mencapainya. Jadi nasab sama hasab itu penting. Jadi antum setelah ini pulang, antum cek nasab. Yang membuat antum gagal bisnis diantaranya gak tahu nasab antum siapa sebenarnya. Kalau ada di antara antum yang nasabnya fresh, yang kurang sudah bicara, berarti antum ahli dagang. Dagangnya, skillnya ekspor impor. Oh iya, Quraisy, li ilah fi Quraisy. Ada yang Quraisy di sini ada. ada, siapa tahu. Ya, itu teman-temannya ini mahal. Makanya dalam diri Nabi itu cuma dilatih sebentar saja jadi. Jadi kita kata. Ya, selainnya itu melacak nasabnya. Ya, saya sebenarnya nasabnya apa? Nah, para Nabi dan Rasul, mereka semua orang-orang dengan skill duniawi, ini skill duniawi ya, skill duniawi yang sangat tinggi. Skill duniawi tinggi sekali. Enggak sederhana. Loh, sekarang antum melihat, sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, kan beliau dagang itu kan sebelum jadi Nabi. Karena begitu jadi Nabi, berhenti dagang. Betul? Atau enggak betul? Atau ngaji sirahnya biasanya gimana biasanya? Dapat dari para motivator juga. Ngaji sirah dari motivator. Ngaji sirah itu dari kitab sirah. Akhirnya antum cuma disemangati kaya doang. Aduh kaya. Abu Bakar kaya. Umar kaya. Utsman kaya. Ngaji sirah itu dari kitab sirah. Ya? Gitu kan? Bukan enggak boleh ya, mengajar sirah. Silakan aja. Nabi Muhammad tidak berdagang. Dan sehingga kemudian banyak yang nanya saya, terus Nabi Muhammad itu penghasilannya dari mana Ustaz? Ketika itu jadi Nabi. Itu lain cerita. Cari kalau aku minta. Itu detail. Dan detailnya itu kemudian akhirnya menjadi sistem setelah Nabi Muhammad wafat. Hanya sistem. Oke. Bukan itu maksud saya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdagang, dan antum tahu salah satu yang dicatat dagang beliau adalah dagang di Syam. Waktu umur 25 tahun itu ya kan? 25 yang mendagangkan barang dagangannya Khadijah itu. Itu skillnya sampai dikagumi oleh stafnya Khadijah. Karena Rasul bawa staf Khadijah. Namanya Maisarah. Maisarah lagi bapak. Nah, itu benar ngajinya. Ada jawab perempuan barusan. Staffnya Khadijah. Ini pekerjaannya Khadijah adalah Anha. Dan siapa yang menceritakan sepanjang perjalanan sampai skill jagangnya di negeri Syam. Dan itu bukan keuntungannya, bahkan sudah sampai 3 kali. Barang dagang dibawa, dijual, dapat untung besar, kemudian dibeli lagi barang, dijual lagi. Sekali-kali perjalanan itu keuntungan bukan cuma sekali dengan skill Rasul SAW. Jadi saya ingin sampaikan bahwa skill mereka tinggi. Ini bicara skill, teman-teman ya. Bicara skill itu, coba antum lihat itu. Ini juga pelajaran mahal kok. Kalau sahabat kaya antum sering bicara Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhu, dan tidak salah. Karena nanti sahabat paling kaya sama Rasul bukan Utsman, tapi Abdurrahman. Dulu waktu Rasul masih hidup, sahabat paling kaya Utsman. Kekayaan Utsman akhirnya kalah dari sama Abdurrahman karena Utsman sibuk ngurus negara. 12 tahun ngurus negara. Jadi gitu, dalam Islam, kalau ngurus negara, harta kekayaan turun. Itu kenapa ketawa? Saya pura-pura nggak tahu saya. Saya minum dulu, mulai agak panas kebanyakan. Di mana? Di Jogja? Oh, di Jogja. Di Jogja. Oh, semua. Itu ada undang-undang, ada undang-undang ITE, Pak. Memang begitu, nonton begitu adanya. Kalau Rasul masih hidup, paling kaya. Usmar, kan? Tapi begitu Rasul wafat, nanti sahabat paling kaya, Abdurrahman. Kan antum tahu kisah Abdurrahman dan sering kali antum dengar diulang-ulang. Abdurrahman ke Madinah, nol. Di Mekah, kaya. Berhijrah, nol lagi. Maka teman-teman, jangan takut nol kalau antum hijrah. Tetap tapi ya, karena iblis nungguin di perempatan. Saya kasih tapi karena saya tahu iman saya kualitasnya rendah ya. Sehingga saya kasih tapi punya strategi. Rasul saja yang imannya sangat tinggi untuk hijrah penuh dengan strategi. Antum pelajari hijrah Nabi sangat strategi, sifatnya penuh strategi, bahkan membuat strateginya Nabi ditemani Jibril alaihissalam. Tidak sederhananya tema hijrah. bahwa kemudian harus nol juga apa? Asal itu penuh strategi. Gitu ya. Jadi kalau pun sekarang teriak hijrah itu mengukur iman sebenarnya. Ukur iman. Abdurrahman bin Auf teman-teman benar-benar nol. Baju hanya nempel di badan. Satu nempel di badan, dibawa perjalanan 500 kilo gak ada gantinya. Ada gitu hari hijrah kayak gitu? Ah, enggak lah, makanya kita ini sebenarnya memang tema kita takdir aja kencang. Tapi alhamdulillah, saya syukuri Islam bergerak menuju yang lebih baik dari muslim. Abdurrahman bilang, aku tahu begitu Salim Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi dan seterusnya kisahnya. Aku tahu Sa'ad bin Rabi berbagi kebunnya, kita bagi dua, saya punya kebun dua, saya punya rumah, kita bagi dua, saya punya istri lebih dari satu, kalau aku mau minat nikah salah satu, nanti setelah saya ceraikan selesai masa iddahnya dan nikah, dan seterusnya tema ini sampai berakhir pada kalimat barakallahu fi ahlika wa mali, kata Abdurrahman, semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Tidak mau, saya tidak mau. Yang ingin teman-teman itu izzah, harga diri jenis apa orang kayak gitu. Bajunya apa di badan loh, cuma satu, gak punya apa-apa. Ditawari halal. Jadi teman-teman, mental pengusaha itu gak ada. Mental pengusaha ngemis, proposal, terus aku kenapa sih ketawa macam-macam banget. Kayaknya contoh gitu kayaknya. Nggak ada. Bahkan itu modal halal loh, betul nggak? Halal dari saudaranya yang sangat ikhlas karena Allah dia memberi. Rabi yang memaksakan Rabi orang kaya raya yang kalaupun diambil tidak membahayakan harta Sa'ad bin Rabi yang kaya raya itu. Tapi enggak. Allah berkahi keluarga modal halal. Tidak diambil sama sekali. Abdul Manfaat perlu satu hal. Dullani ala su'. Tunjukkan di mana pasar. Tanpa modal. Jadi kalau sekarang ada dua catatan saya tentang usaha bisnis. Ya, antum ya ahli ya. Saya cuma kasih, saya ini kan cuma provokator. Saya provokasi antum, antum jadi solusi kan ya. Satu deh. Lihat teman-teman. Dua catatan saya tentang kisah Abdurrahman. Karena Abdurrahman begitu masuk pasar, ditunjukkan itu pasar. Masuk pasar hari itu, hari pertama pulang sudah dapat untung, walaupun untungnya tidak seberapa, ada minyak samin, ada makanan, itu keuntungan hari itu. Dua minggu berikutnya sudah bisa beli emas, walaupun hanya sebesar biji kurma itu. Oke, teman-teman, ada dua catatan saya. Pertama adalah bahwa Abdurrahman ketika mau memulai bisnis itu enggak geger aja pada masalah modal. Sudah rapat seminggu, dua minggu, pertemuan rutin, itu sudah selesai. Pertanyaan kita tinggal dari mana modal kita. Ujung-ujungnya bang lagi. Ini gara-gara entrepreneurship-nya ngajinya tidak sama Abdurrahman bin Auf. Betul? Abdurrahman dikasih modal enggak mau, pergi ke pasar nggak punya, dua minggu sudah bisa beli emas. Maka catatan kedua saya adalah, saya nggak tahu ya, tapi ini izinkan saya kritik demi membangun kita semua. Hari ini kalau antum belajar tentang usaha kan selalu bahasanya nggak apa-apa pak, namanya usaha itu hari ini yang ini kita coba jatuh, kedua jatuh, mungkin yang ke-10 antum baru berhasil. Itu saya kira ngajinya juga tidak sama Abdurrahman bin Auf. Karena hari pertama Abdurrahman bin Auf langsung untung. Gimana? Kita lanjut ya. Itu teman. Nah, ada catatan yang ketiga. Dan cuma dua saja ini kan. Ini bonus yang ketiga. Dua minggu beli emas langsung nikah. Karena dalam fikih muamalah, kalau membuka kitab fikih. Kita fikir muamalah itu dimulai biasanya dengan kita bulbuyur bab jual beli. Selesai kita bulbuyur dengan semua babnya, masuk kita pun nikah. Dan begitu urutan dan fikir itu kehidupan. Kita fikir itu kehidupan. Urutan fikir adalah urutan kehidupan. Makanya tema jual beli tidak diletakkan di bab depan. Nanti kalau buka kitab fikih pertama itu apa? Taharah, bukan jual beli. Bersuci dulu lah, bersuci belum bisa aku mau jualan. Bersuci dulu yang benar, taharah dulu yang benar, sholat dulu yang benar, gitu kan? Baik. Maka setelah kitabul buyuk, kitabun nikah. Nikahlah. Pagi-pagi ketemu Nabi, jubahnya ini ada kena minyak wangi kecampur za'faron. Za'faron itu warnanya jadi berubah warna. Kaidah minyak wangi, minyak wangi itu besar-besar lagi, teman-teman mau cerita. Nanti saya ngomongnya. Kisah minyak wangi itu, kalau di kaidah dulu, kaidahnya adalah kalau kaum laki-laki, minyak wangi itu jenisnya aromanya kuat, warnanya tipis. Tapi kalau perempuan, warnanya lebih kelihatan tebal, aromanya tipis. Sehingga tidak ada yang bisa mencium wangi wanita itu kecuali sangat dekat atau menciumnya. Itu suaminya. Ya, atau mahramnya, kan gitu. Kalau saya dekat-dekat, itu nggak boleh. Nah, itu ketika pagi-pagi ada bekas za'faron itu nabi sini-sini. Mahyam. Mahyam ya Abdurrahman. Apa namanya bagi indah saya yang siapa Abdurrahman? Tahu, Nabi itu orang ahli. Ya. Kena za'faron nanti itu. Setelah itu nampaknya kan. Iya, klinis. Pakaiannya wangi, za'faron ini minyak perempuan ini. Ya, Rasulullah saya menikah dengan gadis Ansor. Dengan mas kawinnya ala wazni nawatin min dahar. Itu emas tadi dibeli tadi itu. Mas min dahar. Sudah kau walimahi belum? Belum ya Rasul. Aulim walau bisa. Kalau itu buat walimahnya walaunya dengan seekor kambing. Duitnya belum banyak. Tapi duitnya belum banyak. Seekor kambing pun tak masalah. Tapi harus buat walimah. Oke. Nah teman-teman, Allah sekira Abdurrahman kayak apa juga. Maka kalau antum sudah sekolah bisnis, cara paling hebat untuk menguji keahlian antum cemplungin ke pasar, pulang bawa untung apa enggak? Oh iya, betulan ini. Dia jangan kasih murga. Cemplungin ke pasar, untung apa enggak orang dengan cara halal. Skill, ini kita perlu skill tinggi, makanya bagaimana antum mau pasar Yahudi, bisnis Yahudi, wah Yahudi kita boikot, skill kita rendah. Ngomong mau mengalahkan Yahudi untuk bisa mengalahkan Yahudi itu skill bisnisnya kayak Abdurrahman itu. Tanpa modal dia hanya buat skill terjun ke pasar 2 minggu bisa terima dia. Ini kalau bicara skill teknik ya bicara baik teman-teman, intinya adalah tadi saya baru mukadimai tentang para nabi. Para nabi itu punya skill yang tinggi-tinggi dan itu yang diajarkan Rasulullah. Skill mereka tidak ada yang sederhana. Di semua usaha mereka. Karena para sahabat Rasul yang di kota Madinah itu kemampuan itu mereka adalah kalau di Mekah itu punya kemampuan dagang, kalau di Madinah punya kemampuan pertanian. Tapi pertanian juga skillnya tidak sederhana. Skillnya tinggi. Skillnya tinggi. Ini sebenarnya dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Orang Indonesia ini orang-orang dahulu, masya Allah, para mbah-mbah kita itu pakar dalam masalah pertanian. Gak usah sekolah institut pertanian, ya kan? Atau gak usah sekolah fakultas pertanian. Itu kalau bertanam panen anak lulus fakultas pertanian, begitu nanam cabai mati semua. Ini teman-teman ini memang ada yang salah, bukan salah emang ya kita emang salah. Masa aku sarjana kuliah itu nanam diketawain sama mbak-mbak itu. Kamu ngapain sih nak? Jadi ini skill teman-teman. Karena aku bisa bayangkan. Uji cobanya di Madinah. Yasrib itu Madinah. Begitu Nabi masuk diubah jadi Madinah. Kemudian di sana mereka memang punya kebun. Sebagian tanah yang bisa ditanami. Maka begitu akhirnya mereka punya skill tinggi. Itu latihannya di Madinah itu. Begitu Rasul wafat, muslimin membuka wilayah-wilayah subur seperti wilayah Yaman, apalagi wilayah negeri Irak. Negeri itu negeri yang sangat subur, sampai disebut dengan Arbi Sawad, di sangat subur. Nah, ketika negeri sangat subur itu orang-orang yang ngerti orang-orang macam apa? Kemampuan skillnya sangat tinggi, gitu ya? Ya sih kota kecil Madinah, tetapi begitu mereka mengurus bumi ini, latihan kecil itu manfaat untuk mengurus kaca. Oke? Nah, teman-teman yang masih ada, disinilah kita menjumpai bahwa para pengusaha ini ternyata dahulu memang adalah orang-orang istimewa di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita buka dalam Quran, umpamanya bab at-tijarah saja. At-tijarah, tijarah artinya dagang kan? Perdagangan. Baik jual beli segala macam perdagangan. Atau buka aja bab tijarah yang artinya perdagangan. Dan itu kan kehidupan orang-orang soleh dulu sampai. Quran itu ingin menata ulang definisi tijarah di kepala setiap muslim. Asal disebut kata tijarah, maka muncul kepala kita. Semua keriuhan ke apa perjalanan tentang jual beli itu tidak salah. Tapi kalau ingin menata ulang, karena ternyata kata at-tijarah bukan hanya urusan jual beli dunia. Tapi Allah berkali-kali dalam Quran mengungkap kata jual beli atau perdagangan itu untuk tema akhirat. Untuk tema akhirat. Allah sampai bicara surga itu. Bicara surga itu bicaranya jual beli. Innallaha ashtara, gitu ya? Innallaha ashtara minal mu'minina Apa ini? Allah membeli dari orang-orang beriman itu tentang jiwa dan harta mereka. Itu terima ishtara. Ishtara artinya membeli. Bi'annalahumul jannah. Allah beli dengan surga. Jadi ngomong surga itu ngomong jual beli, teman-teman. Dan kalau jual beli itu yang paling paham antum para pengusaha. Ya kan? Jadi mestinya sudah sangat dekat antum dengan surga itu. Karena antum biasa jual beli di dunia ini umpamanya, dan ternyata urusan surga itu juga urusan jual beli. Kita lagi jual beli sama Allah. Dan Allah membeli. Allah punya barang dagangan, barang usaha besar dalam hadis beliau, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang silah itu barang dagangan. Barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Tiga kali Nabi ulang. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga itu ternyata barang dagangannya Allah. Allah jual, ya kan? Dan Allah beli dari orang beriman dua. Anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan harta mereka. Sini. Allah tukar dengan surga. Harta diri ini gak ada yang menerima surga yang ada. Jadi yang bab surga pun bab jual beli. Bab jual beli. Teman-teman, ini sekarang kalau namanya bisnis jual beli, semua berharap ada untungnya, betul? Tapi indah sekali Quran membahasakan. Quran tidak membahasakan dengan kata ribah, ribah artinya untung, hanbah untung. Tapi Allah dalam Quran membahasakan untung itu dengan kata Allah, keutamaan Allah. Di beberapa ayat. Umpamanya contoh surat Al-Jumu'ah, contohnya. Wafat Al-Jumu'ah tentang faidah kubliyah sholat itu kalau sudah selesai sholat Jumatan fantasyiru fil ard dan carilah fadlullah keutamaan Allah kalau sudah bertep- dan para ahli tafsir mengatakan bertebaran di muka bumi untuk perdagangan kalian dan carilah keuntungan-keuntungan Jadi keuntungan Allah bahasakan dengan Allah, dengan kebenaran Allah. Dan bukan satu setengah ayat itu. Bahwanya dalam surat Al-Muzammil yang akhir itu. Ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yaktahuna min fadlillah. Sebagian orang ada yang jalan di muka bumi ini untuk mencari keutamaan Allah. Tafsir para ulama adalah itu dagang dan artinya nyari untung. Nah sekarang teman-teman, ketika bicara untung itu ternyata oleh Allah ditunjukkan ulang definisinya. Sehingga tidak pernah ada tempatnya untung itu dicari dengan yang haram. Tidak ada tempatnya. Yang nipu, yang sumpah-sumpah palsu, yang apa, tidak ada tempatnya itu. Yang bohong, yang berbagai macam transaksi yang haram, itu mencari untung itu tidak ada tempatnya. Karena Allah menyebut keuntungan itu keutamaan Allah. Ini keutamaan Allah berikan. Jadi sahabat Nabi itu teman-teman, bicara tentang dagang saja, itu kepalanya dikata ulang oleh syariat. Dengan kata-kata Qur'ani. Nah, itulah mengapa kalau para pedagang ini tidak akrab Qur'an kayak sehingga dengan ditata ulang itu maka tertata diri para sahabat itu Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan dagang kok ya di ceramah saya di YouTube teman bisa lihat mungkin kalau ada yang pernah dengar di saya bicara di Jawa Timur ya hidup itu kalau nanggung nggak enak di dunia sekarang di akhirat masuk neraka pasti. Gak enak pokoknya. Orang munafik itu kan hidupnya nanggung kan. Muslim setengah-setengah, Muslim iya tapi enggak. Ya, kafir juga enggak gitu. Terus bilang kafir kosong. Orang munafik itu paling gak enak. Di akhirat tempatnya paling bawah di neraka. Pokoknya serba salah aja. Makanya Al-Quran ngasih pilihan soal kafir. Pilihannya kan, pilihannya jelas. Pilihannya itu kalian iman atau kafir. Jangan nanggung gitu ya. Kata tuh kafir bukan pilihan kita. Nah jadilah orang beriman itu yang beriman pula. Tadi saya sudah katakan bahkan skill muslimin itu tidak ada yang nanggung. Tidak ada yang nanggung. Saya bacakan ya di data sahabat sedikit aja untuk sebagai untuk saya untuk pemicu kita. Itu banyak kan? Pemain contohnya banyak contohnya Utsman 2 tahun, kemudian pokoknya Zubair. Zubair itu umurnya agak lebih muda, 64 tahun. Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, berapa umurnya? Berapa umurnya? 75 tahun. Antum bayangkan umurnya, Masya Allah, 75 tahun, 82 tahun, dan 64 tahun. Jadi ambil saya ambil 3 contoh sahabat. Lihat itu. Di dunia hidupnya puas. Betul kan? Umur sampai 82, 75 itu kalau umat Nabi Muhammad udah panjang. Hidup puas. Dan semua maksimal di dunia. Dunia dinikmati maksimal. Ya? Usia maksimal, sehat maksimal, sampai akhir sehat. Itu bisa bayangkan? Mati masuk surga. Maksud saya begitu. Ya hidup jangan gue gitu. Tiba, enggak as, itu udah lewat teman-teman. Udah selesai. Kalau antum berani nol seperti Abdurrahman, tentunya strategi. Abdurrahman akhirnya menjadi sahabat paling kaya. Seperti yang Rasulullah SAW. Kan saya bilang tadi. Ya. Oke. Saya baca cepat. Profesor Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qas ini yang nulis tulisan, salah satu tulisan data. Saya sampaikan data sebagian sahabat. Ini saya pernah sampaikan juga di salah satu ceramah saya. Saya cuma nukil yang beliau sebutkan. Utsman diperkirakan kekayaannya adalah 30 ribu dirham, 150 ribu dinar, dan kemudian 200 ribu dinar adalah sedekah. Zubair bin Awam itu kekayaannya adalah 30 juta dirham, 150 ribu dinar, dan 200 ribu dinar sedekah. Zubair ngomong-ngomong 200 ribu dinar itu berapa ya? Kali 2.200.000 hari 2.200.000 2 juta deh. Saya kasih bonus 200. 2 juta deh, kali 2 juta berapa jadi? 400 miliar itu dibuka sedekahnya Utsman. Itu karena enggak nanggung gitu, teman-teman ya. Hidup tuh enggak nanggung, sedekah enggak nanggung gitu loh. Hidup tuh begitu. Kaya juga enggak nanggung, masuk surganya jelas. Gitu ya. Siapa? Ya. Enggak nanggung. Kalau enggak nanggung, kalau kasih juga enggak nanggung. Zubair kekayaannya 50.200.000. Ini ini dengan aset, karena Zubair itu meninggal tidak meninggalkan harta banyak, tapi meninggalkan aset, rumah, kebun dan sebagainya. Ini dirham, bukan saya dirham. Abdurrahman bin Auf itu, Abdurrahman bin Auf itu 30.200.000 dinar. Ini kalau dirupiahkan, saya coba hitung rupiahnya, ya. Ini dengan kurs 2.200.000, kan dinar hari 2.200.000, dan dirham itu 65.000 rupiah kurang lebih. Satu dirham satu dinar. Utsman itu punya kekayaan 2,7 triliun. Zubair itu 3,2 triliun dan Abdurrahman itu 66,4 triliun. Antum jangan bayangkan rupiahnya. Begini, dulu teman-teman. Jumlah penduduk sedikit, ya kan? Jumlah penduduk sedikit. Angka 1 triliun umpamanya, kan saya tadi penasaran ingin tahu berapa APBD kota dan kabupaten di Jogja ini. Jadi saya coba cek di internet. Kalau saya nggak salah, soalnya berita internet mudah-mudahan tidak salah. Umpamanya salah satu kabupaten di Jogja, ya, APBD-nya kurang lebih umpamanya 3 triliun. Nah, 3 triliun itu dibagi berapa jumlah penduduk di satu kabupaten itu di sini? Betul, padat sekali. Dan di Madinah berapa penduduk Madinah? Penduduk Madinah berapa? Itu angka 3 triliun untuk penduduk Madinah, gitu. Yang cuma seberapa orangnya? Salah duit. Nah, sekarang 66 triliun dikantongi Abdurrahman buat apa gitu? Nah, ini cuma contoh. Jadi tiga orang ini mereka pegang 72,5 triliun. 72 triliun itu APBD DIY. Berapa APBD DIY? APBD DIY yang tadi saya baca dapat dari APBN itu 20 triliun saja. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini. Nah, kalau 72 triliun mereka pegang, ini kita enggak ngitung sedekahnya. Belum ngitung sedekahnya, itu tadi yang Utsman dari Bunyi sedekahnya. Aku bisa bayangkan kan, sahabat-sahabat ini, teman-teman, ya itu diurus sendiri. Gitu. Nah, itulah mengapa, karena mereka orang-orang dengan mental Qur'ani, dan mereka memang mentalnya surgawi tadi itu. Memang sudah Allah definisikan ulang semua hal yang berhubungan dengan harta di kepala mereka dengan literatur kata-kata Qur'ani yang tadi sudah saya sampaikan, maka akhirnya tertata di kepalanya. Sehingga ketika yang sering kita juga dengar namanya Abdurrahman bin Auf itu begitu kaya raya, kalau orang kaya hari ini begitu takut rugi atau takut hartanya hilang. Itu Abdurrahman itu takut karena terlalu kaya. Jadi ketakutan itu karena terlalu kaya, saking kayanya Abdurrahman takut tidak masuk surga. Dia menyitir ayat, yang ayat itu sebenarnya untuk orang kafir. Abdurrahman bukan orang kafir, Abdurrahman itu ahli surga. Nabi sudah jamin surga loh. Itu masih ketakutan. Adhabutun tayyibat hayatikum dunya. Kamu nanti Allah berfirman kepada orang-orang kafir di akhirat. Kalau mereka masuk neraka itu Allah berfirman, kamu sudah habiskan jatah kebaikanmu di dunia. Di akhirat tidak habis, ya, jatah kalian kebaikan. Ya. Nah itu oleh Abdurrahman disitir ayat itu diambil kemudian diterapkan pada dirinya. Nah, ini saja. Kok saya kaya banget? Jangan-jangan ini habis jatah saya di akhirat. Ada gitu jatah antum yang kaya terus nangis sekadar karena takut terlalu kaya? Enggak, tangan. Ini masalah mental, teman-teman. Masalah mental Qur'ani. Yuk kita benahi yuk. Kalau kita mau bicara tentang Islam dan peran pengusaha-pengusaha surgawi ini terhadap dan dirindukan surga. Oh, berapa? Jelas satu surga. Utsman jelas manusia. Kalau lanjutkan itu kemuliaan antum. Lanjutin sedekahnya. Bukan cuma itu babnya, teman-teman. Di punggung para pengusaha itu ada Allah titipkan amanah risalah yang luar biasa. Ya. Nah, itulah yang dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ketika para sahabat ini bahkan sepeninggal Rasul SAW, mereka menjadi guru besar, menjadi apa bahasa kita sebutnya sokok guru ekonomi dunia, bukan negara, nggak main sokok guru ekonomi dunia itu para sahabat. Nah, kalau ketakutannya Abdurrahman tadi dijawab sama Ummu Salamah, terlanggar karena Abdurrahman bin Auf ngadu ke Ummu Salamah. Bunda saya takut sekali, kenapa saya kaya sekali? Nanya. Jadi ada orang itu yang kebanjiran rezeki sampai takutan karena saking banyaknya. Karena Abdurrahman sudah bilang, saya mudah sekali dapat rezeki. Kalau saya balik batu tuh bisa nemu. Ini ungkapan ya. Tapi begitu gampangnya saya nyari duit. Saya buka batu di padang pasir, saya menduga nemu emas. Mungkin mudahnya. Ketakutan. Maka kata Ummu Salamah, Anda umum ini, kata beliau, antik ya bunai. Infakkanlah. Infakkan hartamu. Abdurrahman kalau infak gak pakai itu kan. Sahabat itu gak pakai itu kan. Gak pakai itu kan. Ini unik. Abdurrahman pernah infak kepada veteran Perang Badar yang tersisa yang masih hidup. Veteran Perang Badar itu jumlahnya ada 319. Waktu Abdurrahman infak itu diperkirakan hanya tinggal 100 orang atau sekitar. Itu yang dikasih masing-masing dikasih sekian dinar banyak. Di antara yang masih hidup veteran Perang Badar itu adalah Utsman. Orang kaya. Utsman ngambil juga itu. Padahal itu duit gak ada arti ya, Pak Utsman beli lipat-lipat lebih banyak daripada itu. Apa kata Utsman? Saya ini tidak perlu uang. Cuma mengapa jatah saya dari Abdurrahman saya ambil? Karena saya tahu harta Abdurrahman adalah harta yang halal dan barokah. Dan saya ingin mengambil harta yang halal dan barokah. Itu frame. Oh Akbar, bukan begitu. Bukan hanya itu, dia frame berpikir. Para sahabat lihat itu pola pikir mereka. Ya. Para sahabat ini, ketika nanti mereka menjadi sokok gurunya ekonomi dunia, karena muslim masuk sampai ke berbagai negeri. Para pedagang itu, teman-teman, para pengusaha ini, di berbagai bidang, tentunya bukan cuma pedagang sebenarnya. Ini akhirnya mereka merambah memasuki wilayah-wilayah tetap dengan jasa-jasa besar mereka terhadap Islam dan syariat ini. Jadi sekali lagi bukan cuma masalah uang, uang itu sudah lewat. Sahabatnya sudah, uang sudah selesai lah urusan uang. Kalau pengusaha yang mereka sudah selesai. Sudah selesai urusan itu. Makanya teman-teman kalau dan masalah selesai kalau urusannya uang, itu babnya bukan banyak, tapi qanaah. Bukan banyak. Antum mau dapat dua lembah emas, kata Nabi kan nyari lembah yang ketiga kan? Nggak ada habisnya kalau harta. Babnya qanaah. Dengan qanaah, maka antum sudah cukup urusan bagi saya. Tinggal saya untuk umat ini. Gitu. Jangan nunggu tua, kelamaan nunggu tua. Makanya segera selesaikan urusan pribadi, agar segera bisa berkhidmat untuk umat ini. Ya, naik status itu. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkhidmat untuk umat ini dan negara. Banyak hal-hal sosial itu nggak perlu kementerian sosial. Kita ini dikit-dikit kementerian, ya kan? Sosialnya nggak beres, anggaran habis. Bukan itu babnya, teman-teman. Kalau mau diatur sih silakan saja. Karena sosial itu, kenapa segala hal sekarang dibebankan ke negara? Aku tahu lah, dari zaman Khulafaur Rasyidin, negara itu nggak selalu gagal. Negara itu juga seringkali mengalami masa-masa sulit, masa-masa paceklik negara itu. Tapi negara Islam tidak pernah takut. Kenapa? Karena di dalam negeri Islam itu ada muslimin yang cinta negerinya. Maka kalau sebuah negeri seperti Indonesia kemudian mencederai muslimin dan meragukan kecintaan mereka kepada negerinya, maka negeri itu celaka. Kenapa? Loh, urusan cinta terhadap negeri demi Allah, teman-teman, tidak ada yang melebihi muslimin mencintai negerinya. Orang lain itu berkorban untuk negaranya sehebat apa, muslimin mengorbankan nyawanya demi negaranya atas nama cinta. Betul? Makanya jangan ajari kami tentang cinta yang kayak ini. Ini negeri kami yang merdeka. Kasih ada kami. Mereka dulu teriak. Tiba-tiba ada tuduh kami sebagai cucu-cucu pejuang itu. Kemudian kalian tuduh kami yang meronong negeri ini. Wallahi zalim, nanti kita berhadapan di akhirat nanti. Wah. Beneran. Tak ada yang seperti muslimin dalam mencintai. Dalam ekonomi contohnya. Contohnya, aku kan tahu kisahnya. Negeri krisis, kota krisis. Aku tahu kan Amr Ramadan. Zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Amr Ramadan itu ibu kota tidak ada makanan sama sekali. Susah makan. Tidak ada makanan. Ya. Paceklik terjadi, bahkan enggak pernah terjadi. Ya, zaman Abu Bakar terjadi paceklik. Di ibu kota. Bahkan itu ibu kota, kejadian di ibu kota. Jadi di ibu kota dan masyarakat datang ke Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar saya juga tidak punya solusi. Jadi pemimpin itu kalau enggak punya solusi, fair aja ngomongnya, Pak. Santai aja. Saya belum punya solusi. Pulanglah kalian ke rumah kalian, berdoalah pada Allah, semoga Allah berikan solusi. Pemimpin begitu itu. Rakyat juga rindu kok. Ya kan? Jangan enggak tahu solusi, pura-pura punya solusi. Lama-lama saya kira kikir dong, lama-lama. Saya kira dulu ya. Ini yang untuk naikin YouTube ke Alen. Jogja tahu jawab. Baik. Nah, tapi dengan krisis yang sebesar itu kan atom tahu kan, kisah krisis itu selesai hanya dengan kafilah dagang baru masuk dari negeri Syam. Punya satu orang, pengusaha, Utsman. Selesai. Atau bisa tahu kisahnya kan, didatang itu datang orang begitu lagi nggak ada makanan, datang begitu banyaknya unta dengan dagangan baru datang masuk ke kota Madinah. Orang lihat para pedagang yang berpikir keuntungan kan berpikir ini punya Utsman kan, didatangilah Utsman oleh para pedagang, ditawar dapat dua keuntungan, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 5 kali lipat. Kata Utsman, dah ada yang lebih dari itu, ada yang berani lebih. Kata mereka, enggak ada di Madinah di pedagang yang lebih berani dari 5 kali lipat. Anda bisa bayangkan nanti berapa harganya? Ya, itu dibeli oleh para pedagang, mau dijualnya ke rakyat eceran. Maka, kata Utsman, ada. Akhirnya mereka penasaran, siapa orang itu? Dibagi-bagi. Karena Allah memberi paling tidak 700 kali lipat. Itu frame berpikir. Jadi, teman-teman, krisis satu kota, itu nggak perlu seminar, nggak perlu workshop, nggak perlu bikin penelitian, nggak bisa duit itu malahan, mending itu duit kasih aja orang nggak mampu suruh makan. Sudah gitu rapatnya di hotel, terus membicarakan orang miskin, ya gimana mau merasakan orang miskin di hotel gimana ceritanya? Kalau mau di pinggir sungai apa sih sungai apa namanya? Nah, di pinggir sungai Cobde itu kalau mau. Rapatnya di situ tuh, struktur anggota dewan rapat di situ, struktur wali kota, bupati di situ, rapat di situ, gelar meja begini aja nih, di lingkungan yang kumuh ada rapat, ya Anda rasakan dengan semua aroma menyengat yang busuk umpamanya, itulah orang itu mampu. Rapat berbentuk bintang 5, ya kan? Ini anggaran tinggal 3 hari tulisannya 7 hari, ya apaan? Gak perlu semua itu. Seorang Utsman radhiyallahu anhu sendirian menyelesaikan krisis satu kota. Gak pakai apa? Gitu ya. antum karya-karya, lihat antum karya-karya ini. Posisikan antum di posisi para sahabat itu. Karena ini mereka ahli surga semua. Posisikan antum di posisi para sahabat. Sama. Krisis di zaman Umar terjadi. Amr Ramadhan dan itu. Tak ada makanan. Dan ditunjukkanlah bagaimana sikap pemimpin yang luar biasa menyelesaikan krisis itu. Tampil para pengusaha-pengusaha muslim yang luar biasa. Para pemimpin-pemimpin Islam yang luar biasa. Tampil Muawiyah dari negeri Syam. Ya, kirim Abu Musa dari para sahabat yang lain dari negeri-negeri lain. Sampai Muawiyah, Amr bin As. Amr bin As mengirimkan dari seberang laut merah. Sampai karena Amr bin As sampai mengatakan jawaban terhadap suratnya Umar, memberikan teguran keras pada Amr. Kamu ini gimana ceritanya? Tahu keadaan sulit, tak kirimkan apa-apa ke kami. Kata Amr bin As, saya kirimkan makanan yang depannya sudah sampai Madinah, buntutnya masih di Mesir. Itu cara berpikir Qur'ani, cara berpikir surga. Ya. Nah, mereka-mereka ini punya karya bukan cuma di situ, Pak. Saya bilang, karena cinta muslimin terhadap negerinya, mereka siap berkorban apa saja, apalagi cuma salah harta. Makanya sebenarnya teman-teman, negeri semiskin Indonesia ini, boleh saya bilang miskin ya? Utang 5.000 triliun lebih, saya mau bilang kaya. Saya mau bawa saya sendiri. 5.000 triliun lebih itu utang, saya bilang kaya. Negeri miskin ini, gak enak dengarnya. Negeri kaya ini, itu menghina nama yang ada. Kaya negeri sebenarnya. Itulah kaya. Wallahi kaya. Ini negeri oleh Syahri Tonton disebut sebagai surga Allah di muka bumi. Kaya negeri. Cuma di muka timah, cetakan buku beliau berikut tentang Indonesia, beliau bilang, kalaupun alam yang berubah, tangan manusia yang berubah. Suaranya Syah Indonesia. Jadi ketika negeri seperti ini, salah satu solusinya teman-teman, nggak usah sok perkasa, sudah datang terus pada itu. Cara yang terbaik adalah mengambil hati muslimin. Karena muslimin itu kalau sudah cinta negerinya, tadi saya bilang jangan cuma harta. Ini pengusaha-pengusaha siap mengorbankan jiwanya demi negerinya. Betul kan? Jangan mau dimusuhi, keluar takdir jihadnya habis ente. Iya, saya sudah bilang, silakan yang macam-macam itu bangunlah hotel-hotel mewah, gedung-gedung luar biasa, bikinlah bisnis-bisnis besar. Nanti kalau muslimin sudah marah, pilihannya satu di antara dua. Kalian masuk Islam atau semua aset ini jadi walimah bagi kami. Emang kasih itu jadi bersemangat ya. Habis waktunya. Baik. Nah, mukadimah. Maaf. Jadi ini karya itu, perang-perang yang luar biasa itu harus dipikirkan oleh siapapun para penguasa ini, para pengusaha ini, bahwa ini tinggal nunggu, mungkin pelantun belum rito dengan pemimpinnya, dengan siapapun, sehingga jalankan saja cinta, antum aja kecewa umpamanya, maka akhirnya memang tidak muncul itu. Tapi memang muslim itu karakternya adalah cinta negeri, jadi siap untuk membantu negerinya. Sehingga ketika terjadi masalah besar, umpamanya dulu, zaman dulu ada, kalau hari ini seperti fungsi bank, namanya asof. Pelakunya namanya Sayyarifah atau Sayyarifah namanya. Itu para pelaku, Sayyarifah itu fungsi-fungsi bank hari ini. Karena ada orang, tapi sifatnya orang. Pokoknya kalau saya adalah seorang Sayyarifah, namanya Sayyarifah. Kalau saya adalah seorang Sayyarifah, maka saya punya beberapa fungsi tentang perdagangan dan harta dan uang. Umpamanya contohnya, itu kan dulu pakai dinar dirham, dengan emas perak. Saya punya skill, punya kemampuan untuk melihat apakah ini asli atau palsu. Itu satu. Yang kedua, kalau ini asli, kualitasnya bagus atau tidak bagus. Karena emas perak ada bagus dan tidak bagus. itu saya punya kemampuan itu. Oke. Saya juga menjadi orang yang dipercaya masyarakat, sehingga masyarakat itu rame-rame menyimpan uang di saya. Kayak persis, dia simpan di saya dengan berbagai macam akadnya. Ya, berbagai macam akadnya. Dan salah satu yang dipercaya itu Zubair. Zubair bin Awwam adalah apa? Zubair itu salah satu serofi. Talha bin Ubaidillah contohnya. Itu orang-orang yang juga serofi juga. Ini teman-teman, kadang-kadang terjadi kasus kasus pailitnya serofi. Begitu serofi rugi, nah masalahnya uang-uang masyarakat, uang nasabah ini tidak bisa dikembalikan, dia rugi. Satu dan lain hal rugi. Hari ini kalau terjadi bank rugi, yang terbebani siapa? Yang terbebani siapa? Hah? Siapa yang harus bayar? Hah? Negara. Itu bank punya siapa? Begitu dia bangkrut, apalagi pemiliknya kalau perlu kabur, negara tanggung jawab. Ya Allah, kasihan. Udah hutang 5 triliun. Dibebani kuat dengan hutang sih. Kalau sahabat enggak, sahabat kalau nanti dia gitu. Ada serofi rugi. Dia fair. Saya dikembalikan. Tentulah orang. Siapa orang yang disepakati? Tentu orang. Fulan. Sepakat kalian? Oke, okay, kita datang ke Fulan. Fulan itu bisa sahabat dari abad. Datang ke sana, dia cerita masalahnya begini, begini, masyarakat begini, dan konsultan. Apa saran Anda? Enggak pakai saran. Berapa jumlahnya? Sekian, ini uang saya. Sudah kau Anda. Jadi teman-teman, itu enggak dibebankan ke negara. Enggak semua harus negara. Gitu ya? Saya cocoknya memang jadi cukang kayaknya. Tuh, kan yang bilang dia harusnya negara. Harusnya negara yang menyampaikan ini. Makanya ambillah hati muslimin. Allah itu, saya tahu si ini berjuang untuk negerinya. Dan itu karya para pengusaha itu. Kalau sudah cinta negerinya, Masya Allah. Betul kan? Antum begitu cinta, sampai antum semua biaya kan. Ya kan? Ya kan sendiri. Gerakan masyarakat luar biasa. Sebenarnya masyarakat yang miskin cuma negara. Dan masyarakat ini kaya. Bukti kaya luar biasa. Banyak buktinya. Yang miskin cuma negara. Makanya yang miskin mesti minta. Kan? Nah yang kaya ini. Oh enggak Pak, yang salah pemandangnya. Karena yang kaya Yahudi sudah tua, ngemis. Kemudian tanya siapa ini? Yahudi, ngemis. Dimanggisin disitu. Burung-burung itu peran-peran sebagai bisnis. Itu pengabdian. Kalau gitu terima apa dapat gajinya? Ngajinya yang lama, supaya aku tahu. Tolong piknik ngajinya yang lebih jauh. Ngaji kitabnya yang dalam. Jangan cuma serampangan ngaji umum aja kerjaannya cuma ngaji-ngaji. Bukan. Atau ngaji kitab, atau makan ketemu. Sampai konsepnya bisa kita jalankan. Ini kesempatan antum. Bahkan anggap antum tidak bukan seorang ahli ilmu. Tapi semangatnya seorang idomul-mul yang membuat pendidikan. Buat pengusaha Nidonia, ini ilmuwan besar. Ini adalah seorang menteri, pengusaha besar, orang kaya raya, orang pinter, orang soleh. Idomul. Dengan begitu banyaknya harta-harta wakaf yang beliau berikan untuk pendidikan, sehingga pendidikan itu bisa berputar dengan gratis dengan kesejahteraan ahli ilmu yang saat ini. Kemudian ketika ditanya, kok Anda mau sih kasih ataupun wakaf? Wakaf produktif. Jawabannya sederhana. Saya sadar bahwa saya bukan ahli ilmu, tapi saya ingin dimasukkan dalam kafilah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Budi yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Dan kembali lagi, jangan sampai yang cukup di kita nanti sampai di rumah diceritakan kepada teman kos, tetangga, kanan kiri, Pak RT disampaikan. Dan salah satu adab pada guru dalam menyampaikan ilmu biar jadi wasilah amal jariah bagi ilmu. Dan pengusaha yang dirindu surga, tadi Ustaz Budi sudah menyampaikan poinnya, harus segera menyelesaikan urusan pribadi, harus siap kona'ah, habis itu main level berikutnya, yaitu level untuk peradaban. Kembalikan peradaban Islam yang saat ini siap-siap, dan kembali seperti disampaikan saat Azhari di awal, bahwa beban syariat Islam ini dibebankan pada para pedagang. Jadi, ketika dekat atau ketika jauh? Ketika dekat. Nah, orang satu bangsa kaya. Terpendalam kesebel ya, karena tidak dapat. Tapi Abdurrahman bin Auf tadi yang cerita besar di Daya Azhari, dia menangis karena dapat. Mulai sekarang ketika dapat rezeki harus latihan menangis. Berarti pada seolah mereka memiliki bocah cedai karena aku nek sugih, tak wis sugih terus ini. Nah, kowe cedai karena aku nek pas susah, tak wis susah terus ben cedai. Nah, harus mulai transformasi rasa. Jadi mulai hari ini latihan menangis kalau dapat duit pas. Baik, mungkin untuk yang ikhwan satu dulu yang buat paket jelasnya, banyak yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz Budi, nama saya Ahmad Zulfalah. Saya mau tanya langsung soal ikon tadi. Bisakah orang itu ikon dalam dua hal? Misalkan didikan dalam spesifiknya guru, karena orang pikir kalau tidak pikir gaji. Apa kesalahan di kita adalah kita ini mengerjakan 2, 3, 4 hal sekaligus bareng-bareng. Sehingga apa saja yang menggunakan, buka kita bersalah rumah. Nah, itu akhirnya kaya. Dan karena ya, seorang Imam Abu Hanifah, itu sampai mengharamkan pemberian pengetahuan ilmu saya, gitu, karena takut-takutnya. Itu bisa pilih paling top Imam Abu Hanifah yang melanjutkan ilmunya Imam Abu Hanifah meninggal beliau. Yang satu namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kedua namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu orang miskin luar biasa, miskin banget. Dari kecil sampai gak sempat belajar, disuruh bantuin orang tuanya dari duit. Begitu dia datang ke majelis Abu Hanifah, namanya ahli ilmu itu, baru lihat ini tahu. Ini hebatnya anak ini. Anak kecil ini hebat. Dipanggil sih. Oh, belajar sama saya. Gak bisa. Bagi guru saya harus bantuin. Bagi imam saya harus bantu orang tua saya. Berapa yang kau dapatkan? Sekian dikasih. Kalau pulang kasih orang tuamu, kalau habis tidak mati ke saya. Dikader. Akhirnya Abu Yusuf menjadi Qadhi Qudoh yang pertama di muka bumi. Yang punya gelar Qadhi Qudoh adalah Qadhi itu hakim. Qadhi Qudoh itu hakimnya para hakim. Itu adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf. Itu dulu bapak orang tuanya gak setuju dia belajar. Ungkapan ibunya gitu, kamu jangan main sama Abu Hanifah. Abu Hanifah itu makannya saja roti panggang. Roti panggang itu ungkapan orang kaya. Jangan main sombong. Kamu orang miskin, kamu harus nyari uang untuk menghidupimu. Dilaporkan itu ke Abu Hanifah, ibu saya bilang begini. Sampaikan kepada ibu, suatu hari kamu akan masuk Fairuzah. Makan Fairuzah di atas piring Fairuzah. Sudah, antum tahu, faludah itu makanan hanya ada dalam istana. Tidak ada di luar istana, itu khusus makanan khalifah dan orang mewah. Fairuz itu adalah jenis piring yang hanya ada di istana. Orang miskin orang mikir makan faludah, tidak nyampe. Tapi apa yang terjadi? Begitu nanti zaman Harun al-Rashid, maka ini orang ahli ilmu yang paling tinggi di kekhilafan Harun al-Rashid saat itu, di istana. Suatu hari Harun al-Rashid menyuguhi Faludas di atas piring Fairuzah. Begitu disuguhi, Abu Yusuf senyum. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan bahwa Allah rahmati engkau. Apa yang membuatmu tersenyum? Kemudian kata Abu Yusuf, rahimallahu Abu Hanifah. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Dia melihat dengan hatinya sebelum matanya. Itu guru teman-teman. Cari guru yang kayak begitu. Anaknya jadi. Dia melihat dengan hatinya sebelum matanya. Dan dikisahkanlah kisah itu. Nyata sekarang. Farudas di atas piring Fahudah. Itu kader. Kadernya Abu Hanifah. Dibiayai sendiri. Saya titik, saya ngantuk. Saya ingin teman-teman. Antum buatkan saya punya uang banyak. Untuk saya bilang, saya gratiskan pendidikan ini. Saya akan pilih orang-orang hebat di negeri ini, anak-anak hebat di sini. Belajar sini. Belajar sini. Kok perlu duit? Saya kasih duit. Gitu ya? Dan yang begitu banyak contohnya. Laif bin Sa'ad, imam besar di Mesir. Sezaman dengan Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu berguru ke Imam Malik di Madinah. Kemudian Imam Malik meninggal, nanti beliau pindah ke Mesir ketemu dengan Imam Laif. Imam Malik itu murid di bawahnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah, meninggal 175 Hijriah. Dua-duanya imam besar. Imam Laif bin Sa'ad itu imam besar, ilmuwan besar. Suatu hari Laif bin Sa'ad datang ke beliau melaksanakan ibadah, kemudian datang ziarah ke Madinah. Tentu dia singgah ke rumah Imam Malik. Singgah ke Imam Malik. Oleh Imam Malik disukui sukuan paling istimewa di Madinah, yaitu Kurma Ajwa Madinah. Oleh dia ambil kantong, itu piring dituangi dinar emas. Dipenuhi diberikan, silakan ambil. Orang kaya. Ahli ilmu kaya raya, pengusaha besar. Kaya, income-nya sangat besar, tapi tidak pernah wajib zakat. Kok bisa? Yes. Itu sampai pada waktu harus bayar zakat, dicek uang nggak sampai nisab. Soalnya dihapuskan. Ya, terlalu mudah itu insya Allah. Tapi memang caranya adalah lakukan satu sampai oke, baru pindah ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ustaz. Pertanyaan saya ada satu. Yang satu saya ingin minta nasihat. Ketika tadi dijelaskan berbagai sahabat gitu ya, Abdurrahman dari kemudian Zubair dan sebagainya, bahkan Utsman sendiri, ketika kemudian mereka menjadi pengusaha hebat gitu, seolah-olah saya melihat jenengan belum menyampaikan terkait bagaimana kemudian negara menempatkan pengusaha itu seperti apa, Ustaz. Nah, apakah kemudian negara sekarang ini begitu, justru negara itu kan memanfaatkan pengusaha untuk kemudian membantu dan sebagainya gitu. Nah, kalau di dalam daulah Rasulullah khususnya, karena jenengan tadi menyampaikan bahwa konsep Rasulullah nantinya akan dipakai oleh para sahabat di sistem-sistem setelahnya Rasul, itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat saja yang minta nasihat, maksud saya bagaimana kemudian menghadapi seorang siswa yang dia itu tidak ada sama sekali niat untuk belajar. Apa yang kemudian bisa kita sampaikan sebagai seorang pengajar ketika menghadapi anak yang seperti ini? Itu saja Ustaz. Kurang biasa, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan tentang apa yang dilakukan negara terhadap para pedagang. Zaman dahulu, sejak zaman Islam itu, sejak zaman Rasul bahkan, hubungan antara para pengusaha dengan negara itu sangat erat dan baik. Ya, dibangun di atas hubungan saling memberi manfaat. Timbal balik. Dan itu contohnya sangat banyak, bahkan itu menjadi bab sendiri dalam tesis yang saya juga sering sampaikan. Ada satu tesis bagus di Universitas Najah wa Qanaiyah Palestina, Nablus Palestina, tentang judulnya tentang At-Tijar wa Daulatul Khilafah, tentang tijar dan negeri khilafah. Itu dari mulai generasi awal para sahabat sampai berakhirnya dinasti Bani Umayyah, penelitian kasus itu tahun 132 Hijriah. Nah, di situ bahkan sampai ada bab sendiri tentang hubungan antara negara dan para pedagang. itu bukan timbal balik yang saya menguntungkan. Contoh, dulu negara itu mengeluarkan hak masyarakat itu berupa tulisan. Maksud saya begini, apa bahasanya hari ini? Negara itu kan dulu memberikan tunjangan. Jadi umpamanya negara bagi-bagi uang, negara bagi-bagi kain baju ke masyarakat. Ya. Negara Baitul Mal itu akan mengeluarkannya berupa tulisan. Mengapa berupa tulisan? Karena sebenarnya belum sekarang. Ini uangnya baru akan kamu dapat membawanya bulan Ramadan nanti. Tapi belum bisa ditulis sekarang. Dituliskan fulan dapat dia. Di pulang itu. Itu sebenarnya cikal bakal hari ini kan jadi surat berharga ya. Ini resmi enggak itu mah. Nah, orang-orang tidak mampu dan perlunya hari ini kadang-kadang dia datang ke pedagang. Ditukarlah ke pedagang itu. Gitu ya, tentu nanti harus diukur dari sisi syariatnya. Tapi datang ke pedagang itu, nanti oleh pedagang itu diambil. Dan kalian perlunya apa? Perlu ini, gitu. Oke? Dan nanti pedagang setumpuk itu, jadi memang pedagang memudahkan masyarakat untuk segera mendapatkan haknya, karena negara masih nanti dapatnya. Kalau negara kan memang ada hitungan anggaran ya. Sehingga pola kerjasama itu baik dengan pola itu. Contoh, gampang. Umpamanya anggaran negara. Januari ini kan seret, karena baru tutup buku, betul ya? Nanti baru keluar bulan apa? Mei apa? Baru keluar anggaran negaranya. Dan sepanjang itu kan masyarakat itu perlu segera kadang-kadang. Itu kerjasama sama pedagang, sama para penguasa, pengusaha. Kerjasama yang baik antara negara dan kemudian nanti para pengusaha yang duitnya banyak, dia nggak apa-apa, nggak perlu sekarang. Nanti pas cair itu dia datang ke Baitul Mal, setumpuk tadi itu dibawa ke Baitul Mal, ini punya saya. Itu salah satu contohnya. Adapun kemudian negara, ketika negara tidak punya dana yang cukup, dia datang ke pengusaha. Bisa sifatnya pinjam, bisa tadi sifatnya donasi dari pengusaha, tidak usah dikembalikan. Bisa macam-macam. Itu kerjasama yang sangat baik sejak zaman Rasulullah SAW. Kerjasama yang sangat baik itu. Nah, ini semuanya harus diberikan catatan. Ini kalau tidak dibangun di atas iman, yang terjadi adalah kerusakan yang kita lihat hari ini. Mengerti? Kalau tidak dengan iman, rusak seperti hari ini. Mengapa? Karena ternyata negara ini ada bos-bos yang punya. Betul? Itu sih. Tapi karena dulu mereka orang-orang soleh, gak ada kepentingan sama negara. Ini bisnis murni antara saya dan Anda. Dan saya membantu negara. Murni itu. Kalau itu susah hari ini. Yang pola begitu susah hari ini. Ya. Gitu. Jadi, sebenarnya ada beberapa pertama dicek berbagai macam usaha dilakukan dalam masuk ambil kedua orang tuanya. Analisanya harus sampai di rumah. Ini normal. Puasa normal. Kerja belajar yang sama. Tapi dilakukan oleh guru ya memberikan motivasi. Terima kasih telah membahas tentang nyawon. Saya adalah barangkali suatu saat Ustaz ada membahas dari sampai kita ketemu Ustaz dan umat ini kan kayaknya sejak wangi itu teman-teman Yesus Antum ini akan naik seiring dengan kesadaran muslimin terhadap Islam. Ini tren muslimin sadar Islamnya naik. Jadi Yesus Antum ini posisinya adalah dalam posisi yang belum menjelaskan kerja dramatik awal ya, ini kan gak apa-apa karena kita akan mendapati beliau akan 1 triliun. Kalau uang 66 triliun, apa 1 triliun kan gak ada apa-apa. Bagaimana kalau kabupaten ini saya urusi? Oke. Makanya dari mulai mesin sulingnya, mesin suling yang dibuat oleh Jabir bin Hayyan sejak abad 2 Hijriah. Itu mesin suling yang dibuat 15 abad sekarang itu masih bisa bekerja dengan sangat baik ketika dia dibuat dengan pola itu. Atau kalau ke Thaif itu dikenal sebagai kota mawar. Thaif itu memang ada mawar khas Thaif. Itu kalau antum ke pabrik-pabrik mawar untuk tempat penyulingan ya, antum akan lihat mereka nggak pakai mesin-mesin modern hari ini untuk menyuling, distilasi, nggak pakai mesin-mesin hari ini. Itu mesin-mesin model dulu. Dan itu muslimin menemukan sampai dengan pola-pola itu supaya apa? Ini syariat, minyak wangi itu syariat. Nah makanya, dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang teman-teman, itu, walaupun kalau sekarang contoh gini, ibu kota parfum gimana? Prancis, betul ya? Paris nggak tepat sebenarnya. Ada kota yang lebih tepat, tapi kurang lebih. Tidak aneh. Kenapa? Karena muslimin di negeri Andalus lah yang meninggal pakai minyak wangi. Nah, itu orang-orang minyak wangi. Ini untuk apa? Kita ketemu di minyak wangi. Kebetulan ini saya, ya kan? Kita lagi kontak negeri sana. Karena ini sekali lagi ini salah satu bisnis yang direkomendasikan Pak Ahli. Sekali lagi bahwa ini adalah salah satu bisnis masa depan. Karena muslimin ini semakin sadar juga dengan semua syariatnya termasuk minyak wangi. Bahkan dulu itu ada jenis, ada nama minyak wangi itu namanya Ghawari. Mufrad Ghaliyat mahal sekali. Antum kalau cek harganya dalam kitab-kitab sejarah ada harganya. Wah itu nggak masuk akal harganya. Minyak wangi nggak ada semahal itu. Hari ini nggak ada semahal itu. Kan? Ghaliyat itu mahal. Itu adalah racikan khusus para peracik parfum dan biasanya dia hanya milik khalifah, warna aromanya, atau milik menteri atau milik gubernur. Enggak ada yang lain, dan racikan itu tidak disiapkan. Jadi hanya beliau yang punya, khas ini aroma beliau punya. Mereka rela bayar mahal. Mahal mereka bayar. Dan, Umar bin Khattab mengatakan, orang-orang sezuhud Umar, tapi tetap beliau mengatakan, berapapun uang yang kau keluarkan untuk membeli minyak wangi, itu tidak mubadir. Kalau pengusaha minyak wangi mulai punya kalimat-kalimat yang menarik dari tempat. Ya, insya Allah ini hal-hal yang istimewa tentang ini. Makanya teman-teman kalau dikupas bisnis-bisnis Islam itu, antum sampai tahu tentang bisnis yang terang ke depannya. Makanya baca lah kitab-kitab ulama. Ada di kitab-kitab ulama semua. Adapun roadmap umat ini untuk mencapai kebesaran Islamnya, teman-teman memang ya saya tidak cukup waktu untuk menyampaikannya, tapi saya cuma ingin sampaikan bahwa dahulu pun Rasul hadir di sebuah masyarakat yang tidak dianggap oleh percampuran peradaban. Di masyarakat Arab, mau Quraisy, mau Mekah, mau Madinah itu tidak ada yang dianggap. Tapi sampai mereka hadir sebagai pemimpin bumi, itu dikarenakan Nabi mendidik mereka dengan urutan yang ditunjukkan oleh Quran, dengan kurikulum yang ditunjukkan oleh Quran, dengan metodologi yang disampaikan oleh Quran, ditunjukkan langsung oleh Nabi prakteknya, dan kemudian lahirlah generasi lulusan kampus Nabi itu mereka pemimpin dunia. Ya, mungkin detailnya kita coba short sama-sama. Terima kasih banyak semua pada kita, bisa kita pahami dan kita dakwahkan ke orang-orang terdekat kita. Baik, ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. kita turut dengan penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.